Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita masih di dalam hadis Tamim Ad-Dari, yakni tentang ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah, lillah wa li kitabi. Dua perkara ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu, an-nasihatu lillah wa an-nasihatu li kitabi. An-nasihatu li kitabillah masih menyisakan sedikit penjelasan dari Syekh yang belum kita baca. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li kitabillahi ta'ala, dan termasuk daripada an-nasihah li kitabillah, an yaqum al-insan bi'tiram hadzal Qur'anil 'adzim, untuk seseorang menjalankan ihtiram, yakni pemuliaan terhadap Al-Qur'an yang mulia ini, memuliakan daripada Al-Qur'an. Itu bentuk daripada an-nasihah li kitabillah. Apa bentuk-bentuk daripada ihtiram tersebut, pemuliaan tersebut? Famin dzalik anna yamassal Qur'an, anna yamassal Qur'an illa wa huwa tahir minal hadatsain. Hendaknya jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan seseorang suci dari dua hadas, al-asghar wal akbar, baik hadas kecil maupun hadas besar. Karena yang akan kita sentuh ini adalah kalamullah, Al-Qur'an kalamullah, sehingga kita muliakan. Apabila seseorang terpaksa harus menyentuhnya, maka usahakan tidak secara langsung bersentuhan dengan kulit kita, tetapi dengan sesuatu yang menghalangi antara kulit kita dengan mushaf tersebut, dengan kain atau dengan apa namanya ini, kaos tangan ataupun yang semisalnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassal Qur'an illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Janganlah ya, kalau walaupun ini zahirnya adalah khobar ya kan, tetapi maknanya adalah amr. La yamassul Qur'an illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Tentu kaitannya dengan kesucian secara zahir. Kenapa? Karena yang dibicarakan ini adalah mushaf Al-Qur'an. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Suci dari apa? Dari hadas. Bukan secara hukmi, dalam artian semua orang muslim ya tahir. Al-muslim layan juz, dalam arti tauhid di sini minal hadats wal khabats, ya kan, dari hadats, tentunya yang dari hadats yang tahir ya. Janganlah menyentuh Al-Qur'an itu dalam keadaan suci. Adapun yang berpendapat boleh menyentuh mushaf dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan hadas, ya karena mengatakan bahwa kalimat ini la yamassul Qur'an illa tahir. Maksud tahir di sini adalah orang kafir. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali ya muslim, karena orang muslim itu la yanjus, kata Rasul. Al-muslimu la yanjus. Akan tetapi ini bab yu'adzim sya'airullah, dan Al-Qur'an tentunya sebesar-besar syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Dan yang zahir daripada perbuatan para sahabat, ya pemuliaan mereka terhadap mushaf sedemikian rupa, yang menunjukkan bahwa mereka pun memahami bahwa seorang yang dalam keadaan tidak suci tidak boleh menyentuh Al-Quran. Aumi warai ha'il, atau melalui ha'il, melalui ha'il, adanya sekat tidak secara langsung. Ha'ilnya bisa kaos tangan atau sapu tangan atau kain yang lain. Lianna man massahu min wara'i ha'il fa innahu lam yamassahu fil waqi. Karena orang yang menyentuh di balik sekat itu dia tidak menyentuhnya. Yang bersentuhan secara langsung adalah sekatnya tersebut, kain tersebut. Wa yambagila ala sabilil wujub an la yaqra al-Qur'an. Dan juga sepantasnya, bukan kok wajib, tetapi sepantasnya, kata beliau. Sepantasnya jangan membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Walau andahri qalbin, walaupun membacanya dengan hafalannya, illa mutatahhiran, kecuali dalam keadaan sudah bersuci. Kalau sudah suci maka baca Al-Qur'an, kalau tidak suci maka lebih baik jangan. Kalau sudah batal maka berhenti, kemudian ambil air wudu, kembali berwudu dan lanjutkan. Hanya saja kata saya la ala sabilil wujub, ini tidak wajib. Sah-sah saja seorang baca Al-Qur'an walaupun dia dalam keadaan tidak suci. Lianna hadza min ihtiramil Qur'an, karena ini termasuk daripada ihtiramul Qur'an, pemuliaan terhadap Al-Qur'an. Dan pemuliaan tersebut dari sisi ini dan dari sisi pengamalan itu juga pemuliaan. Lebih daripada itu adalah memang pengamalan. Tetapi istihana bil Qur'an, ya, itu pun juga perkara yang bisa membawa kepada kekufuran. Istihana secara zahir, ya, merendahkan Al-Qur'an, melecehkannya, misalnya diinjil ataupun dibuang di tong sampah. Yang seperti ini termasuk daripada ihana bil Qur'an. Kalau hal tersebut bentuk daripada ihana, maka seseorang membiasakan diri dalam keadaan bersuci di saat membacanya atau di saat tidak menyentuhnya, itu lebih lagi dari bentuk ihtiram, lebih-lebih lagi dalam bentuk ihtiram. Wa minan nasihati li kitabillah azza wajal, dan di antara bentuk nasihat kepada kitabullah azza wajal adalah an la tadha'ahu fi mawdhi' yumtahan fi, jangan diletakkan di tempat yang dengan itu terkesan Al-Qur'an direndahkan, dihinakan. Wa yakunu wad'uhu fihi imtihanan lahu, sehingga meletakkan di situ adalah bentuk perendahan. Karena tempatnya dianggap sebagai tempat yang apa? Kotor misalnya, jelek misalnya. Tempat yang tidak layak untuk diletakkan sesuatu yang berharga di situ. Kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang berharga tidak akan diletakkan di situ. Lantas bagaimana halnya dengan Al-Qur'an? Kama halqa zurat, seperti tempat-tempat yang kotor. Wa ma'asbala dhalik, dan yang semisalnya. Wa lihada yajibul hadar mimma yasna'uhu ba'du subyan. Nah, karenanya wajib untuk waspada, hati-hati, untuk kemudian selalu diingatkan ya, dari apa-apa yang dilakukan oleh sebagian anak-anak. Idan tahu minat durus fi madarisihim, di saat setelah selesai ya, dari pelajaran-pelajaran mereka di sekolah-sekolah mereka, apa yang mereka biasa lakukan? Alqau muqarraratihim walati min bainiha al-ajza minal mushaf fiturqat. Mereka melemparkan gitu aja, sudah dilempar ya, diktat-diktatnya mereka itu ya, modul-modulnya mereka itu. Dan tentunya di situ, di antara modul-modulnya mungkin ada di situ mushaf atau juz tertentu daripada mushaf mungkin ya. Ada yang membawa mushaf, ada yang mungkin membawa hanya sebagian daripada mushaf sesuai dengan hafalannya dia, juz 30, juz 29 misalnya. Fiturqat, di tempat lalu lalang, di masjid ataupun di tempat apa dia belajar di ma'had. Wa fi zubala, atau bahkan di tong sampah. Aw ma asba dzalik, atau yang misalnya di tempat-tempat yang kotor. Wal iyadzu billah, ini sesuatu yang tidak pantas. Walhamdulillah, tentunya kalau di ma'had-ma'had kita hal itu sering mendapatkan teguran dan arahan ya, ma'had-ma'had al-sunnah. Anak-anak sering untuk ditegur yang seperti ini. Mereka meletakkannya ima di dalam tas, wa ima di atas meja. Walaupun di lantai begini kata Syekh juga tidak mengapa kalau lantainya bersih. Ini di sini disebutkan oleh Syekh. Wa ma wad'ul mushaf 'alal ard at-tahira at-tayyiba fa inna hadha la ba'sa bihi wa la haraj fihi. Adapun meletakkan mushaf di lantai yang bersih ya. Lantainya bersih, bagus, baik. Ya, lantai dari keramik semisal ini. Fa inna hadha la ba'sa bihi wa la haraj fihi. Maka ya enggak mengapa itu. Ya. Dan tidak masalah. Hanya kalau di tempat kita sebetulnya pun dulu waktu kita masih kecil dulu guru-guru ngaji ya, enggak boleh. Jangan kita taruh di bawah. Pegang. Taruh di meja ya. Dimuliakan sekali. Dan itu tentu lebih bentuk daripada ihtiram ya terhadap Al-Qur'an untuk kemudian ditaruh di meja. Dan tentunya dengan ditaruh di meja itu menunjukkan juga keseriusan si anak dalam belajar. Karena hadza laysa fi imtihanil Qur'an, saya memberikan illah kebolehan daripada diletakkan di bawah di lantai karena tidak ada bentuk imtihan terhadap Al-Qur'an. Wala ihanah lahu, tidak ada bentuk ihanah. Ya, perendahan terhadap Al-Qur'an. Penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena tempatnya bersih. Tetapi ya, kalau kita melihat masih dari sisi ini, walaupun bersih tempatnya tetapi di saat di bawah itu memungkinkan untuk terlangkai orang. Tentu saya juga dalam perkara ini bukan itu yang dimaksudkan beliau, hanya pada kondisi-kondisi tertentu ya. Zahirnya pada kondisi-kondisi tertentu, semisal apa yang disebutkan oleh saya di sini ya. Wa huwa yaqra' katsiran minan nas. Dan ini terjadi sering. Idza kana yusalli wa yaqra' minal mushaf, di saat seseorang sholat dan dia membaca dari mushaf, dan itu boleh membaca dari mushaf. Seseorang sholat misalnya dia membaca begini dengan mushafnya ya, mushafnya disaku ya, dibaca mungkin, atau bukan disaku ya, mungkin dia bawa memang itu mushaf Allahu Akbar, kemudian dia baca biar sholatnya bisa lama. Sholat sendirian misalnya, sholat sunnah, dia bisa membaca satu juz, dua juz sekaligus. Kalau dengan hafalannya mungkin tidak sanggup, maka dia dengan membacanya begini ya, satu juz, satu rokaat misalnya. Nah, otomatis nanti ya, waroda sujud, dia tidak sujud. Ya dauhu baina yadayhi, dia letakkan di depannya. Dia letakkan di depannya. Plak. Sudah. Kalau ini kan enggak mungkin terlangkai posisi ini. Enggak mungkin untuk jadi tempat lalu lalang. Fa dhala yu'at imtihanan wa la ihanatan lil mushaf fala ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak teranggap sebagai perendahan terhadap mushaf, sehingga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tentu kalau misalnya seseorang kalau sholat sendirian seperti ini, dan kalau untuk sholat secara berjamaah, maka yang berhak seperti ini adalah imamnya mestinya. Terkadang seseorang yang tersibukkan dengan itu, misalnya dengan bawa begini, kalau bagi makmum ini juga kurang pas, karena makmum ya mestinya dia tidak ada hajat, karena dia hanya mendengarkan, ya. Tidak ada hajat. Yang ada hajat adalah imamnya. Nah, di saat kita ada hajat, maka gerakan li maslahatis sholat, istilahnya gerakan karena kemaslahatan pada sholatnya, dan itu indal hajat, dibolehkan. Setelah itu ditaruh misalnya pada saat rukuk, masih ya kan, rukuk itu kan kita membungkuk itu. Kita bisa menaruhnya, mungkin memang kita sediakan meja di samping kita. Sekali lagi ini sholat sendirian ya. Sholat sendirian, atau kalau jadi imam, ya imamnya tadi itu, sehingga memungkinkan ditaruh meja di sampingnya. Waktu rukuk taruh situ. Nah, setelah itu nanti pada rakaat berikutnya, di saat berdiri bangkit itu diambil lagi, ya. Kemudian dibaca lagi lanjutan daripada surat yang tadi sudah dia baca misalnya. Baik, itu tadi penjelasan beliau terakhir terkait dengan an-nasihatu li kitabillah. Wa amma tsalitsatu faqala Nabi SAW, adapun yang ketiga Nabi SAW menyatakan wali rasulihi, nasihat li rasul, yakni Rasulullah SAW. Wa nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatadumman asya, dan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terkandung padanya banyak perkara. Al awal, yang pertama, al imanu tam bi risalatih, iman secara sempurna akan risalah yang beliau bawa. Wa anallaha ta'ala arsalahu ila jami'il khalqi, dan bahwa Allah Ta'ala mengutus beliau kepada seluruh makhluk, Arabihim wa ajamihim, baik bangsa Arabnya ataupun bangsa ajamnya, bal insihim wa jinnihim, bahkan manusianya dan jinnya, semuanya diutus Rasulullah SAW kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami utus engkau kepada manusia sebagai rasul. Alif lam di situ lil istighraq. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an, kepada hambanya, agar menjadikan dia si hamba tersebut lil alami, bagi alam semesta, nadhira, pemberi peringatan. Lil alamin itu berarti kepada seluruh alam ya. Seandainya di mana di sana ada planet lain, ada makhluk ya, entah itu apa bentuknya, yang diberikan taklif misalnya, ya wajib beriman dengan ini. Cuman kan tidak ada. Ini dalil bahwasanya satu-satunya kehidupan yang ada ya hanya di planet bumi saja, tidak ada itu alien apa begitu, nggak ya, benar itu. Dan manusia kok pengen hidup di bulan apa, pengen apa di Mars, ya kan, mau membuat peradaban di planet lain, nggak mungkin. minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya ini dari bumi kami ciptakan kalian. Dan padanya pula kalian akan dimatikan dan padanya pula kalian akan dibangkitkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Bagi alam semesta. Wal ayat fi hadhihi katsiran. Sehingga ngoyo-ngoyo itu ya orang-orang kafir yang ingin hidup di luar sana, kemudian berbagai macam cerita-cerita yang aneh-aneh, apalagi ada dimensi-dimensi lain kata mereka. Enggak ada. Kehidupan ya di dunia ini. Kalau alam lain dalam artian alam jin, iya memang kita harus mempercayainya. Kalaupun apa penampakan-penampakan yang terjadi mungkin saja. Tapi kita katakan itu bukan makhluk dari planet lain. Itu adalah makhluk dari alam yang lain bisa saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ayat-ayat berbicara tentang masalah ini banyak. Ini terkait dengan bahwa Rasulullah SAW diutus kepada manusia seluruhnya, ya, dan kepada jin juga, jin dan manusia, yang disebut dengan al-mukallafin atau disebut dengan as-saqalain. Fa yu'min bi anna Muhammadan Rasulullah ila jamil khalqi min jinnin wa insin. Maka beriman dengan Muhammad SAW, ya, bahwa beliau Rasul utusan Allah kepada seluruh makhluk dari jin dan manusia. Ini bentuk yang pertama daripada iman kepada Rasul, beriman kepada risalah di bawah beliau, bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku secara umum kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada bangsa jin sampai hari kiamat tiba. Wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabari. Termasuk daripada nasihat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah membenarkan berita-berita beliau. Wa annahu shadiqun masduq. Membenarkan berita-berita beliau dan bahwa beliau adalah shadiqun yang selalu benar, jujur, masduqun dan selalu dibenarkan, tidak pernah berdusta dan tidak didustakan. Shadiqun fima yukhbiru bihi, benar pada apa yang beliau beritakan dengannya. Masdukun fima akhbaru bihi minal wahyi, dan dibenarkan pada apa yang beliau beritakan dengannya dari wahyu. Apa yang beliau beritakan dengannya dari wahyu itu semua harus dibenarkan. Shadiqun masduq. Fama kudzib wala kadzab, beliau tidak didustakan dan beliau juga tidak berdusta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan puncak daripada keimanan kepada Rasul, membenarkan semua apa saja. Kalau datangnya dari Rasul harus kita nyatakan benar, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa tersebut. Ya. Kalau itu yang mengucapkan Muhammad pasti benar, begitu sudah langsung. Ya. Walaupun orang-orang kafir, bahkan sebagian yang sebelumnya beriman sempat kemudian murtad disebabkan karena beliau memberitakan bahwa beliau dalam waktu semalam telah naik ke langit yang ketujuh. Tentu gambaran manusia pada saat itu sesuatu yang sangat mustahil, bahkan sampai sekarang tidak akan sanggup. Kalau kekuatan manusia biasa dengan teknologinya tidak akan mungkin. Dalam waktu semalam bisa naik sampai kepada Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Dalam sekejap mata bisa sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina, dari Mekah ke Palestina ribuan kilometer, karena menaiki kendaraan yang bernama buruk. Kecepatan larinya luar biasa. Satu kakinya itu kalau sekali melesat maka bisa menginjakkan pada ujung pandang matanya. Itu sekali lesatannya. Sehingga kecepatan ya tentu tidak bisa dibayangkan seperti apa. Jadi di sini iman yang kedua terkait dengan terkait dengan nasihat terhadap Rasul adalah membenarkan berita-beritanya semuanya. Apapun yang diberitakan beliau dari perkara-perkara yang gaib dan mungkin perkara-perkara yang pada akal kita mustahil, itu kita katakan benar semuanya. Wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada bentuk nasihat tulus kepada Rasulullah SAW adalah sidqul ittiba lahu. Kalau memang benar ya, seseorang tulus kepada Rasulullah SAW ya, nasihat nusuh terhadap Rasulullah SAW, maka hendaknya dia membenarkan atau sidq, yakni jujur benar-benar dalam ittiba, benar-benar dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ya, bihaitsu la tatajawaz syari'atah, yakni dengan engkau jangan melangkahi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, engkau melangkahi dalam artian ini syariat engkau langkahi, melewati berarti kan, jangan engkau lewati syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau langkahi, tapi engkau berhenti pada apa yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa syariat padanya, pada perintah untuk dijalankan, pada larangan untuk ditinggalkan, itu namanya berhenti. Waqafan inda sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda majaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanqusu anha, jangan engkau kurang-kurangi dalam ittiba pada sunnah tersebut, pada syariat tersebut ya, sebagian diimani sebagian tidak. Maka seperti ini adalah perbuatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataja'aluhu imamak, engkau jadikan ya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai imammu. Engkau jadikan beliau sebagai pemimpinmu, idolamu. Fi jami'il ibadah, pada seluruh ibadah-ibadah. Bahkan pada seluruh keadaan beliau. Ya, tidak ada celah kalau seseorang mengikuti apa saja dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa. Fi jami'il ibadat wa fi jami' su'unil hayat, semua ya, terlebih pada kaitannya dengan ibadah, walaupun pada perkara-perkara yang mungkin itu bukan perintah, itu sifatnya jibiliyah, yakni sifatnya tabiat ya, kebiasaan beliau. Beliau suka dengan pakaian warna putih, beliau suka dengan jubah misalnya, beliau ya senang dengan makanan tertentu, kita ikut senang dengan itu ya. Karena kecintaan kita kepada Rasul itu adalah sesuatu yang utama. Lebih-lebih pada perkara-perkara ibadah itu kewajiban memang. Fa inna Rasulullah SAW huwa imam hadhil ummah wa huwa matbu'uha. Seseorang kalau dia senang kepada pihak-pihak tertentu, dia akan berusaha mengikuti apa saja ya, ngefan kepada seseorang gitu, walaupun orang kafir. Penampilan dia, terkadang gaya bicaranya ya, gaya pakaiannya, potongan rambutnya, gaya lakunya, jalannya dan sebagainya. Ya karena ngefan. Bahkan kalau bisa wajahnya sekalipun diserupakan dengan dia, operasi bahkan. Alhamdulillah. Wa imam hadhihi ummah wa huwa matbu'uha. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imam umat ini. Dan yang diikuti pada umat ini. Wala yahillu li ahadin an yatba' siwa, dan tidak halal bagi seorang pun untuk mengikuti selain beliau. Jangan. Illa in kana wasita bainahu wa bainar rasul, kecuali kalau yang dia ikuti itu adalah perantara antara dia dengan Rasul, yakni para ulama. Karena para ulama ini menjadi wasilah. Pada hakikatnya bukan ya, kita mengikuti ulama itu, tapi mengikuti apa yang ada pada ulama tersebut. Mengikuti apa yang ada pada ulama tersebut. Bihaitsu yakun indahu min ilmi sunnah ma laisa indak. Ini semisal ada pada orang tersebut ilmu daripada sunnah yang tidak ada pada kamu. Fa inna idzin la harat an tatba' hadzal rajul. Maka saat itu tidak mengapa engkau mengikuti orang tersebut, bisat antakuna mu'taqidan bi anna wasithah bainaka wa bainas syari'ah. Dengan syarat bahwasanya engkau berkeyakinan dia itu hanya sekedar perantara antara kamu dengan syariat. Jadi tidak boleh mengkultus individukan pokoknya fulan ya. Kalau dari fulan pasti benar kecuali kepada Rasul. ini hanya berhak diberikan kepada Rasul semata, tidak boleh kepada selainnya. Ya, kepada masyayikh siapapun dia, ya, betapapun kita muliakan, ya, walaupun itu adalah masyayikh kibar kita, tidak boleh berkeyakinan demikian. Karena itu menjadi taklid yang terlarang. Kita diperintahkan untuk ittiba, ya, sebagai muttabi, bukan muqallid. La annahu mustaqil, bukan karena dia mustaqil. Ya, bukan karena dia ini berdiri sendiri, independen, punya yakni hak untuk ditaati secara khusus bahwa siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Tidak. Tidak ada seperti itu. Ini ajaran kesesatan. Ya. Walaupun ada memang orang yang mengajarkan demikian. Na'udzubillah. Li'annahu la ahad yastaqil bisyari'ah bitasri' illa Rasulullah SAW. Karena tidak ada seorang pun yang yastaqil bitasri', dia bisa berdiri sendiri independen dengan pensyariatan sesuatu kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syariat, sehingga bahasa yang sering dipakai oleh ulama itu as-syari' itu berlaku untuk Allah dan juga berlaku untuk Rasul. Berlaku untuk Rasul sebagai izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mayyutir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Sering kalau kita baca pada kitab-kitab ulama, ya, as-syari' maksudnya adalah Allah atau Rasul, as-syari'. Dalil-dalil memang menunjukkan ke sana. Di saat Rasulullah SAW ditanya tentang haji, aku la'am ya Rasulullah, beliau tidak menjawab. Apakah ibadah haji itu setiap tahun ya Rasul? Beliau diam. Ditanya lagi, beliau diam. Tanya lagi sampai 3 kali, baru beliau mengatakan in qultu na'am, kalau aku katakan iya, fa wajib wa mastata'u, wa mastata'tu, maka wajib. Artinya menjadi kulasana haji itu. Dan kalian tidak akan sanggup. Akan tetapi haji itu cukup untuk kewajibannya, ya, itu hanya sekali dalam seumur hidup. Maka beliau mengatakan kalau aku katakan iya, maka berlaku. Itu menunjukkan apa? Bahwa tasrih dari beliau itu berlaku. Sehingga sunnah Rasul SAW itu dia memiliki hukum tersendiri. Di antara fungsi daripada sunnah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in itu menguatkan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, yang pertama. Yang kedua, menguatkan itu artinya ada dalil seperti ini dikuatkan oleh sunnah, sama persis. Ya, Al-Qur'an memberikan satu perintah atau satu keterangan hukum, hadis keterangan hukum yang sama. Misalnya dalam Al-Quran masalah waris, lidza kari mithlu hadzul untayain, misalnya kan, lidza kari mithlu hadzul untayain, untuk anak laki-laki 2 kali, perempuan. Maka di dalam hadis sama persis juga seperti itu, ya, bahwa bagian anak laki-laki 2 kali, bagian anak perempuan. Ini berarti kan menguatkan saja. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjelaskan apa yang disebutkan secara mujmal, secara global. Aqimus shalah, salat itu seperti apa? Ya. Idul kisam sila gosakilail wa Qur'an al-fajr, itu maksudnya apa saja waktu-waktunya? Oh, ternyata 5 waktu. Waktu-waktunya seperti ini, waktu-waktu apa namanya? Cara pengerjaannya seperti ini, gerakan-gerakannya kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu menjelaskan apa disebutnya secara global. Mengkhususkan apa yang disebutnya secara umum. Mengkait apa yang disebutkan secara mutlak dan seterusnya. Ini fungsi daripada as-sunnah. Dan yang ketiga adalah menetapkan satu hukum yang sakata minhul Quran, Al-Quran tidak membicarakannya, maka itu berlaku secara sendiri. Semisal kuludina bin minasyida fahuwa haram, setiap yang punya taring daripada binatang buas maka itu haram. Tidak ada dalam Al-Quran itu, ya. Tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi ala maharrama Rasul fahuwa kama harrama Allah wa azza wa jalla, kata Rasulullah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasul kalian ini sama kedudukannya seperti apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga mencari misalnya apa itu haramnya anjing dalam Al-Qur'an, ya memang tidak ada. Kalau penyebutan anjing ya tidak ada. Tetapi di sana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? untuk senantiasa mengambil apa saja yang datangnya dari Rasulullah SAW. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu sudah cukup. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Itu sudah cukup. Cukup untuk apa? Untuk menerapkan daripada sabda Nabi tadi. Kullu dhinabin minasiba. Ya. Wa kullu dhimikhlat minat ta'ir fahuwa haram. Setiap yang punya taring daripada binatang buas dan yang punya cakar, cakar untuk, cakar yang untuk menerkam, bukan ayam, ayam itu bukan cakar itu, ceker beda, ceker dengan cakar itu beda. Karena ada orang yang mengharumkan ayam, kenapa? Dia punya mikhlab, dia tidak paham bahasa Arab. Ya, mikhlab itu maksudnya apa? Ya, mikhlab itu kuku yang berfungsi sebagai seperti taring, ya, untuk menerkam seperti elang. Ini tidak boleh. Dia memang menerkam daripada mangsanya dengan mikhlabnya itu. Ya. Jadi itu yang harus difahami supaya tidak terjatuh dalam kelompok ingkaru sunnah, kelompok yang mengingkari daripada sunnah Rasul, hanya mencukupkan daripada Al-Quran. Padahal yang diturunkan kepada Rasul tidak hanya Al-Quran. Ala inni utitul kitab wal Al-Quran wa mislahu ma'ah. Aku diberi oleh Allah itu Al-Quran dan yang semisalnya. Ya ini ya sunnah Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mau dikemanakan ayat ini misalnya? Ya kan? Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Di saat seorang wanita Ummu Ya'qub ya, mendengar Abdullah bin Mas'ud melaknat ya wanita yang mentato. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, bahwa itu ada di dalam kitabullah, ada dalam Al-Quran. Maka Ummu Ya'qub yang seorang hafizah dan sudah bolak-balik khatam Al-Quran datang kepada Ibnu Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, aku enggak dapati itu sama sekali di dalam Al-Quran kalau Allah melaknat ya orang wanita yang mentato atau wanita yang menyambung rambut atau wanita yang disebutkan di situ berapa ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu benar-benar membacanya dengan teliti, kamu pasti dapati. Apakah kamu tidak mendapati dalam Al-Qur'an wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kalimat didapati di situ bukan lafaz tato itu ya, enggak memang, ya kan? Tapi kalimatnya adalah apa saja yang beliau bawa, yang Rasul bawa, maka ambil. Apa yang beliau cegah, maka ya hindari, jauhi. Nah, sedangkan aku mendengar dari Rasul SAW bahwa beliau ya melaknat, ya kan? Al-wasilah wal mutausilah, wal wasimah wal mustausimah, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung, wanita yang mentato dan yang minta ditato. Jadi kalau kita mengatakan bahwasannya anjing itu haram dan itu di dalam Al-Quran, salah apa enggak? Enggak salah, ya kan? Di dalam Al-Quran dalam artian ini tadi kalimat yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah sekarang kita datangkan ini hadisnya. Mau apa coba? Ya. Taib. Amma man siwahu, adapun selain beliau SAW, fahuwa muballighun anir rasul SAW, selain daripada rasul, maka dia itu siapapun dia hanyalah menyampaikan dari rasul, penyambung lidah daripada rasul, menyambung daripada sabda-sabda rasul, ya kan? Menyambung dalam artian bukan menyambung, menyampaikan, penyampai ya. Kama qala rasul SAW balighu anni walau ayat, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat ini tidak kemudian sembarangan orang berbicara dalam agama loh. Karena kalimat balighu anni walau ayat ini menunjukkan betul-betul seseorang paham bahwa itu datangnya dari Rasulullah SAW. Ya. Anni dariku, berarti kan harus tahu kalau itu benar-benar dari Rasul. Ya kan? Artinya di saat seseorang ya menyampaikan hadis, dia harus tahu ini hadisnya sahih apa enggak. Kalau hadisnya dhaif, ya enggak boleh dia sampaikan kecuali menjelaskan ini hadis dhaif. Ya kan? Sedangkan Rasul menyatakan baliku anni, yang dariku. Ya. Sedangkan dhaif itu kemungkinan besar ya tidak disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi maudhu dipastikan itu bukan sabda Nabi. Kedhaifan itu juga berperingkat. Tip. Jadi baligh anni walau ayah itu justru menjadi dalil bahwa seorang dalam berdakwah harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Nah, sebagian khatib berdalil dengan hadis ini mengatakan untuk menyampaikan apa saja dia tahu daripada agama. Padahal pengetahuan dia tidak didasarkan pada ilmu. Ya berbahaya sekali. Harus didasarkan dengan ilmu. Sesuatu yang bukan hadis dikatakan hadis, hanya sekedar dia pernah mendengar. Wa minan nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada nasihat kepada Rasul adalah adzabu an syariatihi wa himayatuha, membela syariat beliau dan memeliharanya. Fadzabu anha bi an la yantaqisuha ahad. Cara membelanya yakni dengan jangan sampai ada yang melecehkan seorang pun daripada sunnah. Wadzabu anha bi an la yazid fiha ahad ma laisa minha. Kalau ada yang intikos terhadap sunnah Rasul, misalnya jenggot itu ya, yang memanjangkan jenggot itu berarti dia itu afwan bahasa dia goblok gitu. Semakin panjang semakin bodoh. Kenapa? Karena otaknya itu terserap kepada jenggotnya, cara berpikirnya. Allahul musta'an. Semakin panjang semakin bodoh. Ini kan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelek-jelekkan sunnah Rasul yang beliau yang memerintahkan. Emang kita muslim ya, kita ini muslim, ngapain juga melihara jenggot kalau bukan karena diperintahkan. Nah, ini yang seperti ini intikos. Ya, intikos terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekufuran, ya, kekufuran. Nauzubillah. Istihza terhadap sunnah Rasul. Walaupun niatnya dia bercanda, itu adalah istihza yang harus taubat dengan taubat nasuha, taubat yang dijelaskan. Kenapa? Karena dia juga menyampaikannya di tempat umum. Na'udzubillah. Intikos terhadap sunnah sholat yang renggang begitu. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tadharu furujal syaitan, jangan dibiarkan untuk ada celah yang kemudian setan akan masuk di situ. Dan memang benar seperti itu. Masuk di situ bukan untuk ikut sholat ya, tetapi untuk mengganggu. Itu yang dipahami oleh setiap orang yang berakal. Orang yang tidak punya jenggot ini yang katanya paling berakal ini, dia mengatakan, biarkan saja setan kalau mau ikut sholat dulu. Coba gimana? Diberikan celah, justru kan itu kan nanti kalau ada celah setan di situ, bagus kalau begitu. Istinja terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kita harus membelanya, jelas. Dan sudah banyak yang berbicara alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan saya hanya bercanda. Hehehe. Astagfirullah. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Hatta bercanda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un." Apakah terkait dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian kemudian jadikan ayat, kalian jadikan olok-olokan, bahan candaan? Wadzab anha bi an la yazid fiha ahadun ma laisa minha. Demikian pula termasuk daripada membelanya adalah jangan biarkan ada yang kemudian menambah-nambahi di situ. Kalau ada yang nambah-nambahi, ya kita harus membelanya. Kita tunjukkan bahwa itu tambahan-tambahan dalam agama, ya kan? Sama sekali tidak ada dalam aturan Islam. Sholawat itu adalah sesuatu yang utama, mulia. Tetapi di saat kemudian seseorang menambah-nambahi dalam lafaz-lafaz sholawat, bahkan lafaz-lafaz yang ya berbahaya kalimat-kalimatnya, membawa kepada makna kepada kesyirikan misalnya, atau akan dikhawatirkan ke sana, maka ya harus dibantah, ya. Sholawat ada sholawat macam-macam. yang itu semua tidak ada dari Rasulullah SAW, tidak diajar oleh beliau. Fatuharib ahlal bid'ah al-qauliyah wal fi'liyah wal aqdiyah, maka engkau perangi ahlul bid'ah, baik bid'ah qauliyah ucapan seperti selawat-selawat yang bid'ah, ataupun fi'liyah perbuatan seperti perbuatan-perbuatan bid'ah, sholat rogoib kah apa ini itu, wal aqdiyah seperti juga akidah, dan akidah itu sangat banyak sekali, keyakinan jamiyah, mu'tazilah, khawarij. Li'an al-bid'ah kullaha babun wahid, karena bid'ah itu semuanya satu pintu. Kullaha haqlun wahid, li'an al-bid'ah kulluha babun wahid, kulluha haqlun wahid, semuanya itu satu ladang. Kulluha dolalah, semuanya adalah kesesatan. Kalau dibaca kullaha berarti dia badal dari bid'ah, bisa juga. Tapi kama qala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah. Sebagaimana Rasul menyatakan seluruh bid'ah itu sesat. Nah ini jelas Rasul yang menyampaikan. La yastasni min hadza bid'ah qauliyah wala fi'liyah wala aqdiyah. Beliau tidak memberikan istisna, tidak mengecualikan dari ini. Apakah bid'ah qauliyah, apakah fi'liyah atau aqdiyah? Kullu bid'ah, ya. Kullu ma khalafa hadzun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khalafa hadzian Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala suatu apa saja yang menyelisih petunjuk Nabi. Wa ma ja'a bihi fil aqidah au fil qaul au fil amal fa huwa bid'ah, ya. Kullu ma khalafa hadzian Nabi, segala suatu yang menyelisih petunjuk Nabi dan apa yang beliau bawa dari akidah ataukah qauliyah ataukah amaliyah, maka itu adalah bid'ah. Fa minan nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tuhariba ahlal bid'ah, maka termasuk daripada nasihat kepada Rasul engkau perangi ahlul bid'ah. Bimithli ma yuharibu nabihi sunnah, semisal dengan apa yang mereka perangi sunnah dengannya. Artinya mereka memerangi dengan begitu sangat getolnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya. Nah kita juga perangi dengan sangat getolnya bid'ah-bid'ah tersebut, ya. Sehingga mereka juga merasakan adanya perlawanan dari kita. Inharabu bil qaul fa bil qaul, mereka memerangi dengan ucapan, kita juga dengan ucapan. Wa inharabu bil fi'al wa bil fi'al, kalau dengan tindakan, kita juga dengan tindakan. Jaza'an faqa, sebagai balasan yang setimpal, ya, sesuai balasannya. Li'an hadza minan nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ini bentuk daripada nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya tentunya tetap dalam ingkarul munkar itu ada adab-adabnya dan ada aturannya, ada dhawabitnya yang harus difahami. Jangan sampai ingkarul munkar membawa kepada sesuatu yang angkar, ya, sesuatu yang lebih mungkar, enggak boleh. Sehingga diperhatikan di sana penjelasan para ulama terkait dengan ingkar al-munkar. Wallahu ta'ala alam biswab, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.